Setiap malam aku tak pernah berhenti memanggil namamu. Dan saat aku mulai terlelap, sejuta wajahmu hadir di mimpiku. Dan saat pagi membangunkanku, menyadarkan aku.